Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masih di babul jud al-karam. Kita sekarang masuk kepada hadis ke 562. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'an Abi Kabsyata, dan dari Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat uqsimu alaihinna, tiga perkara yang aku bersumpah tentang mereka. Wa uhadditsukum haditsan fahfadzuh, dan aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka hafallah baik-baik. Yaitu yang pertama, mana qata malu 'abdin min shadaqatin, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Karena sudah kita baca sebelum ini, di mana Rasulullah menceritakan bahwa Allah akan mengganti apa yang disedekahkan oleh hamba itu, didatangkan oleh Allah rezeki sebagai pengganti sedekah tersebut. Wala dhulima 'abdun madlamatan, yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Sabara 'alaiha, dia tetap sabar di atas kezaliman yang ditimpakan kepada dirinya itu. Illa zadahullahu izzan, melainkan mesti zadahullahu, Allah akan tambah kepadanya izzan, kemuliaan. Siapa yang sabar atas kezaliman yang menimpa dirinya, dia akan semakin dimuliakan oleh Allah, tambah dimuliakan oleh Allah. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu masalah, pintu meminta-minta. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin, yang ketiga ini, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta dalam mencari rizki, kecuali mesti Allah akan buka baginya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, raku si rawi, atau Rasulullah menyebut kalimat yang semisal itu atau semakna dengan itu. Tiga, masalah ini aku bersumpah atas nama Allah akan terjadi. Diulangi tiga masalah itu. Tidaklah harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidaklah seorang itu dizalimi dan sabar atas kezaliman tersebut, melainkan mesti bertambah kemuliaannya. Yang ketiga, tidaklah seorang itu mencari rezeki dengan membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kefakiran atasnya. Tiga makna. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu. Dan aku menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Fahfadhuhu. Maka camkan baik-baik hadis itu. Qal, beliau menyatakan, innamat dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk empat golongan manusia. Pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Untuk seorang hamba yang Allah anugerahi dia malan wa ilman, harta dan ilmu. Sekali lagi, kalau disebut ilmu secara mutlak di dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya ialah ilmu kitab dan Sunnah. Bahwa yattaqi fihi rabbahu, sehingga dia di dalam anugerah Allah itu dalam bentuk harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia selalu menyambung silaturahim. Silaturahim menyambung hubungan kekeluargaan. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia dengan ilmu dan harta itu, ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia mengerti betul haknya Allah. Yakni menunaikan haknya Allah. Fahada bi afdalil manazil. Kedudukan ini adalah kedudukan yang paling utama. Afdalil manazil, kedudukan yang paling utama dari orang-orang yang memiliki dunia. Kedua, golongan kedua, dunia ini untuk wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Untuk orang yang, untuk hamba Allah yang razaqahullahu ilman, Allah beri dia ilmu. Walam yarzuqhu malan, tetapi tidak diberi oleh Allah harta. Fa huwa sadiqun niyyati, sehingga dia itu dalam keadaan sadiqun niyyah, benar niatnya, jujur, tidak melenceng niatnya. Yaqul, dengan sungguh-sungguh dia menyatakan, lau anna li malan, seandainya aku mempunyai harta, la amiltu bi amali fulan, niscaya aku beramal seperti amalannya si fulan. Si fulan tadi yang pertama, yaitu yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Fa huwa bi niyyatihi, maka orang ini dengan niatnya yang seperti itu, fa'ajruhuma sawa'un, maka pahalanya sama, pahala keduanya sama. yaitu pahala orang yang diberi harta dan ilmu dan bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmu itu, dan dia bersilaturahim dengannya, dan juga dia menunaikan hak Allah dengannya, dan orang yang diberi ilmu saja tapi tidak diberi harta, tapi bercita-cita berangan-angan, seandainya saya diberi harta oleh Allah, saya kepingin beramal seperti si fulan itu tadi yang diberi ilmu dan harta itu. Pahalanya kedua-duanya sama, kata Rasulullah. Karena niatnya yang shadiq, yang jujur itu tadi, yang benar-benar itu. Wa abdin yang ketiga, golongan razaqahullahu malan, dunia ini juga dimiliki oleh hamba Allah yang Allah beri dia harta, walam yarzuqhu ilman, tetapi tidak diberi ilmu agama. Bahwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, sehingga dia yakhbitu itu artinya meraba-raba di dalam membelanjakan hartanya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, sehingga karong yang pakai biji putih, serban ya dikasih juga harta karena nggak ngerti, karena tanpa ilmu. Hartanya diberikan kepada orang-orang yang nggak jelas, nggak karuan, bahkan yang merusak agama diberi juga, karena dia diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga dia meraba-raba tidak jelas dalam membelanjakan hartanya. La yattaqi fihi rabbah, sehingga dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam membelanjakan hartanya itu. Wa la yasilu fihi rahimah, dan tidak menyambung hubungan rahim, hubungan kekeluargaan dia, karena harta itu tadi, harta yang tidak disertai ilmu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, bahkan dia tidak tahu haknya Allah padanya. Fahada bi akhbatil manasil, yang ketiga ini adalah kedudukan yang paling jelek, paling jelek. Yang keempat, dunia ini untuk wa'abdin, hamba Allah, lam yarzuqhullahu malan wala ilman, Allah tidak beri dia harta dan tidak pula diberi ilmu. Fahuwa yaqul, sehingga karena enggak ada ilmu, sebegitu enggak ada harta, apa yang dicita-citakan? Ya ingin seperti orang yang punya harta tapi dibelanjakan dalam maksiat kepada Allah. Ya itu yang diinginkan, seleranya ya ke sana. Sehingga dia mengatakan apa? Lau annali malan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya aku akan beramal seperti amalannya si fulan, si fulan yang akhbatil manazil tadi, yang sejelek-jelek kedudukan itu tadi. Seleranya justru selera rendah, karena memang tidak ada ilmu, jadi kunci permasalahannya itu memang gini. Tidak ada ilmu atau ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, seleranya selera tinggi. Ya. Kalau orang itu tidak ada ilmu, rendah seleranya. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya yang rendah itu, fawizruhuma sawa'un, maka dosanya sama. Sama dengan keadaan orang yang sejelek-jelek kedudukan tadi. Ya. Niat itu artinya bertekad. Kalau saya seperti itu, niscaya saya akan berbuat begini dan begini. Itu bertekad. Sudah berwujud dalam bentuk perkataan, dan bahkan sudah berwujud dalam bentuk upaya-upaya perbuatan nyata ke arah sana. Nah, kalau sudah niat itu dalam bentuk demikian, maka dosanya sama dengan orang yang sudah mendapatkan kesempatan bermaksiat seperti itu. Ya. Tapi kalau masih kerentek di hati, belum terucap di mulut, belum juga dilangkahkan dalam bentuk perbuatan, itu tidak dianggap dosa. Ya. Itu dianggap bisikan setan. Maka kalau masih kerentek di hati, bertawud, minta perlindungan kepada Allah daripada bisikan itu, sehingga tidak sampai terjatuh pada dosa. Tapi yang diceritakan oleh Nabi di sini sudah bertekad, mengeluarkan perkataan dan berupaya ke sana, cuman belum dapat kesempatan. Hah? Sungguh kalau dia dapat kesempatan, ia disambar pula. Nah, ini sudah dosa. Bahkan sejajar dosanya dengan orang yang telah mendapatkan kesempatan berbuat kejahatan tersebut. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan ini hadis hasanun sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Annahum dzabahu syatan. Diceritakan oleh beliau bahwa para sahabat Nabi menyembelih seekor kambing. Setelah itu diberikan kepada keluarga Nabi, dalam hal ini ke Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam tanya kepada Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing yang sudah disembelih itu? Qalat, maka Aisyah memberitahu pada Nabi, ma baqiya minha illa katifuha, tidak tersisa daripadanya kecuali sampilnya. Karena yang sisanya sudah dibagi-bagi, disedekahkan. Terus Nabi mengatakan apa? Qala ma baqiya, qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Seluruhnya masih tetap, yang kecuali sampilnya yang belum dikeluarkan sebagai sedekah. Yang sudah dikeluarkan sebagai sedekah itu tetap jadi tabungan di akhirat. Yang masih belum ialah sampilnya yang belum disedekahkan ini tadi. Begitu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Waqala haditsun sahih, dan Tirmidzi menyatakan ini hadis yang sahih. Wa ma'nahu, dan maknanya kata Imam Nawawi, tasaddaqu biha illa katifaha, mereka telah bersedekah dengan kambing tadi, dengan daging kambing tadi, kecuali bagian sampilnya. Faqala ma baqiyat lana fil akhirati illa katifaha. Faqala baqiyat lana, maka Nabi menyatakan baqiyat lana, tetap menjadi milik kita, fil akhirati, di akhirat, illa katifaha, kecuali sampil yang belum disedekahkan itu. Jadi yang menjadi milik kita itu ialah apa yang kita sedekahkan. Yang masih belum disedekahkan itu bukan milik kita, tetapi milik calon ahli waris kita. Nah, wa an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, dari Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, kakaknya Aisyah. Asma ini kakaknya Aisyah, dari putri-putri Abu Bakr As-Siddiq. Asma ini dinikahi oleh Az-Zubair ibn al-Awwam dan punya anak bernama Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair ibn al-Awwam. Qalat, Asma menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tuki fayuki alaiki, la tuki, jangan kau menahan harta untuk tidak bersedekah. Fayuki alaiki, niscaya Allah akan menahan rizki kepadamu. Jadi orang yang bakhil di dalam sedekah itu akan berakibat ceroknya rezeki. Sebaliknya orang yang tangannya ringan dalam bersedekah akan murah rezeki. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, anfiqi awin sahi awin dahi, hendaknya kamu berinfak, yaitu infahi awin dahi, mudahkanlah berinfak. Wala tuhsi, dan jangan kamu bakhil di dalam bersedekah. Fayuhsillahu alaih, niscaya Allah akan bakhil pula kepada kamu, yaitu Allah akan teruskan rezekinya, limpahan rezekinya kepada kamu. wala tu'i fayu'illahu alaik, dan jangan engkau menahan rezeki untuk jalan Allah, menahan pemberian untuk jalan Allah, niscaya Allah akan menahan pula pemberian kepadamu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah ridai, telah ridai beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, masalul bakhili wal munfiqi, permisalan antara orang yang bakhil, yang kikir, dengan orang yang suka berinfak, kamatsali rajulaini, seperti keadaan dua orang, alaihima junnatani min hadidin, yang dia ini mempunyai junnah, mempunyai tameng min hadid, dari besi. Min sudiyihima ila taraqihima, dari arah dadanya, sudiyihima, di kedua susunya, yaitu di dadanya, sampai taraqihima, sampai ke apa ini, kerongkongan. Fa'ammal munfiq fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu. Adapun orang yang munfiq itu dikatakan, maka tamengnya itu sabaqat, memanjang, awafarat, meliputi, ala jildihi, meliputi seluruh kulitnya, hatta tukhfi bananahu, sampai menutupi banan, yaitu apa, kuku-kukunya. Wa ta'fu atharah, dan menutupi pula bekasnya, sehingga apa, tidak bisa dilukai dalam peperangan yang di masa dulu dengan pedang, tombak dan panah. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang bakhil, kikir, tidak mau sedekah. Subhanallah, orang bakhil ini kikirnya khusus di dalam perkara yang baik, tetapi di dalam perkara yang mubtadir, bazir, yang sia-sia, yang haram, wah, tangannya itu gampang. Alhamdulillah. Ini penyakit. Ya. Adapun bakhil, fala yuridu ayyum fiqa syai'an, maka dia tidak mau ayyum fiqa syai'an, untuk memberikan sedikit pun nafkah atau infak, illa laziqat kullu halqatin makanaha, sehingga nempellah setiap daripada halqah setiap bundaran besi yang ada di baju besinya itu ke tempatnya, bahwa yuwassi'uha fala tattasi', sehingga akibatnya melukai kulitnya dan dia tidak merasa lapang dengan baju besi itu. Nah, diterangkan di bawah itu oleh Imam Nawawi. Wal junnatu ad-dir'u, yaitu baju besi. Wa ma'nahu, kata beliau, dan maknanya annal munfiqa, bahwasanya orang yang berinfak, kullama anfaqa sabaqa, setiap dia berinfak semakin memanjang perlindungan kepada dirinya, watalat, dan tambah panjang, hatta tajurra wara'ahu, sampai menyeret di belakangnya, wa tukhfi rijlaihi, dan menutup kedua kakinya sampai-sampai, wa athara mashyihi wa khutuwatihi, dan bahkan menghapuskan athara mashyihi, bekas jalannya, telapak kaki itu kan kalau ke pasir mengecap itu, nah, dan itu bisa dilacak oleh musuh, ya. Tetapi kalau orang memakai baju besi sampai menutup kakinya, itu menggeser ke tanah sehingga setiap langkahnya itu ikut dikais oleh baju besi itu, sehingga menghilangkan bekas telapak kakinya, sehingga tidak bisa dilacak oleh musuh. Begitu perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah. Wa anhu qal, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang bersedekah seharga biadli, seharga tamrah, satu biji kurma, min kasbin tayyibin, dari hasil usaha yang baik, yang halal, wala yakbalullahu illa tayyib, memang Allah tidak mau menerima kecuali yang baik, fa inna allaha yaqbaluha bi yaminihi, maka Allah akan menerima sedekahnya orang ini dengan tangan kanannya. Loh, masa Allah punya tangan kanan? Lah, diberitakan oleh Nabi. Masa Nabi mau dusta? Oh, tapi itu kiasan, dari mana kamu memastikan bahwa itu kiasan? Siapa yang memberitahu kamu bahwa Nabi membuat kiasan di sini? Yang memberitahu kamu siapa? Nah, kalau kamu duduk di samping Nabi terus tanya, apa ini kiasan ya Rasulullah? Terus kamu sampaikan, ini kiasan, itu ada sanadnya namanya. Lah, kamu dalam keadaan membaca di sini, oh ini kiasan, lu dari mana kamu ya beritanya kalau ini kiasan? Sudah, kalau kamu belum dapat berita dengan sanad yang langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kamu jangan sok pinter ya. Ya beritakan seperti apa yang Rasulullah beritakan. Allah akan menerima dengan tangan kanannya yang maha mulia. Tentunya kita yakini Allah punya tangan kanan. Ha? Dan kita juga meyakini tidak serupa tangan Allah dengan tangan makhluk. Lalu terus bagaimana tangannya Allah? Ya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kamu bisa mengukur kebesaran dan kemuliaannya? Gak bisa, ya sudah, berarti memang kamu gak bisa untuk menjawab pertanyaan bagaimana tangan kanannya Allah. Selesai. Sehingga kamu hanya menyatakan tangan kanan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah kembangkan, Allah tambah, Allah kembangbiakan sedekah itu, ya, untuk Allah berikan kepada orang yang bersedekah dengan harta yang halal itu tadi. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Seperti keadaan kalian mengembangbiakkan fuluwahu, mahar, pemberian mahar, diberi mahar dalam bentuk apa? Apa seekor kambing atau dua ekor kambing terus dikembangkan, atau diberi mahar sekian gram emas terus dikembangkan sampai mislal jabal, tumpuk-tumpuknya seperti gunung, sebesar gunung. Muttafaqun alaih. Hah? Jadi di dalam hadis ini diberitakan apa? Diberitakan bahwa sedekah itu ialah dengan harta yang halal. Itu akan barokah. Segala keutamaan sedekah yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Hadis itu akan bisa didapat oleh pelakunya kalau dia bersedekah dengan harta yang halal. Masya Allah, ya. Peluang bagi harta yang halal untuk dikembangkan barokahnya itu sangat banyak. Dan Allah menerima sedekah dengan harta yang halal disertai niat yang ikhlas untuk Allah dengan tangan kanannya yang maha mulia, dan itu akan menjadi sebab bertambahnya harta. Makanya para sahabat Nabi kalau dalam keadaan sempit hidupnya dibisa-bisakan untuk sedekah. Walaupun dalam keadaan sempit, dibisa-bisakan untuk, diada-adakan untuk sedekah. Hah? Iya. Nah, wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Qal, Nabi menyatakan, Nabi bersabda, bainama rajulun. Nah, ini Nabi bercerita sekali lagi bahwa memang semua yang diceritakan oleh Nabi adalah kejadian yang sungguh ada. Dikatakan oleh Nabi, bainama rajulun yamshi bi falatin, ketika seorang berjalan di padang pasir, minal ardi, dari bumi. Falat itu apa, tanah luas yang tidak ada air, kering, tidak ada tanaman. Ketika berjalan, fasami'a sautan fi sahabatin. Kok tiba-tiba mendengar suara di balik awan. Isqi hadiqata fulanin. Suaranya demikian. Airilah kebunnya si fulan. Fatanaha dzalika sahab, maka berjalanlah menjauh awan itu dari orang sampai fa'afraha ma'ahu fi harratin. Di sana sampai ke Harrah, satu wilayah di situ bebatuan, dan afraha ma'ahu, dituangkanlah air, yakni menjadi hujan padanya. Fa idza syarjatun min tilka syara min tilka syiraji, maka ternyata di sana akhirnya mengalirlah sungai. Dari sungai-sungai, qad istau'abat dzalikal ma' kullah, yang menampung seluruh air hujan itu. Fatatabba'al ma', maka air itu terus mengalir. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi, ternyata didapati ada seorang pria yang berdiri fi hadiqatihi, di kebunnya. Yuhawwilul ma'a bimithatihi, yang berusaha untuk mengalihkan aliran air itu dengan alatnya. Faqala lahu, ya Abdullah, masmuka? Maka ditanyalah oleh orang yang tadi mendengar suara dari balik awan itu, wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulanun lil ismi alladhi sami'a fi sahaba. Terus disebut, oh, nama saya si fulan. Ternyata namanya itu ialah nama yang dia dengar dari omongan yang suara yang dibalik awan tadi. Faqala lahu maka berkata orang ini kepada si fulan itu, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi, yang ditanyai, tanya lagi, lu kenapa kok kamu tanya namaku, wahai hamba Allah? Faqala, maka orang yang tanya ini menjawab, inni sami'tu sautan fis sahabi, aku sungguh mendengar suara di balik awan. Alladhi hadha ma'uhu, awan yang membawa air yang engkau sedang alirkan ini. Yaqul, suara itu menyatakan, isqi hadiqata fulanin lismika, airilah kebunnya si fulan, dia menyebut namamu. Fama tasna'u fiha. Sungguhnya apa yang engkau lakukan terhadap kebunmu itu sehingga sampai ada ketentuan khusus bahwa awan itu diperintah untuk menurunkan hujan pada kebunmu. Matas naufiha, apa yang kau lakukan terhadap kebunmu ini? Qala, maka orang ini, pemilik kebun ini menyatakan, ama idza qulta hada, adapun kalau memang engkau katakan demikian, fa inni anduru ila ma yakhruju minha fa atafaddaku bitulutihi. Aku sesungguhnya melihat ma yakhruju minha, apa yang keluar dari kebun ini, yaitu hasil tanaman tersebut dari kebunku, fa atafaddaku bitulutihi, aku selalu bersedekah dengan sepertiganya. Wa akulu ana wa iyali tsulutsan, dan aku dan anak istriku memakannya sepertiganya. Wa aruddu fiha tsulutsahu, dan aku kembalikan ke kebun itu biaya pemeliharaan kebun itu sepertiganya lagi. Begitu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini yang menyebabkan Allah merahmati kebun orang itu karena dia selalu membagi tiga setiap hasil daripada kebun itu, sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk biaya hidup dia dan anak istrinya, sepertiganya untuk biaya pemeliharaan kebun itu. Masya Allah. Jadi memang harus adanya pengaturan untuk supaya barokah dari sawah, ladang dan kebun-kebun itu, supaya Allah menambah terus barokahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.